الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العقد باب tentang العقد يعني keju keju terbuat dari susu barakallahu fikum difermentasi sedemikian rupa sehingga terbentuklah padatan keju. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Humayd, sami'tu Anasan, banan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Safiyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Safiyyah setelah nikah. Tentunya nikahnya sebagaimana yang ma'ruf. Nikahnya beliau di perjalanan pulang dari perang Khaybar. Perjalanan pulang dari Khaybar. Falqa at-tamra wal aqita was-samn, yang ada untuk dijamukan ke para tamu-tamu, ya tamu-tamunya pasukan perang juga. Yang ada cuma apa? Korma, keju, dan minyak samin. Itu yang dimakan sebagai jamuan untuk walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya kalau cuma ada yang itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak perlu kalau memang sudah yang namanya pernikahan, walimah. Kalau memang sudah iya, ya disegerakan saja. Jangan ditunda-tunda. Barakallahu fiikum. Tidak perlu nunggu, oh nanti setelah ini, setelah itu, setelah panen ini, setelah panen itu. Baik. Ya siapa yang bisa memastikan kalau panennya berhasil? Ya kan? Nanti setelah ini, setelah itu. Masih panjang. Dan tidak semua orang senang dengan kebaikan yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Ada saja orang yang dengki, ada saja orang yang asat, ada saja macam-macam. Baik. Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah azam untuk melakukan sesuatu, silakan lakukan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Intinya kebaikan itu kalau memang hendak kita lakukan dan bisa disegerakan sesegera mungkin, ya lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, jadilah engkau di dunia ini sama seperti orang yang asing atau sekedar orang, sama seperti orang lewat. Barakallahu fikum. Orang asing, orang yang sekedar lewat tentunya tidak perlu menunggu lama, ya kan? Maka dikatakan, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau Anda berada di pagi hari dan bisa melakukan kebaikan di pagi hari itu, jangan tunggu sampai sore hari. Kalau Anda sudah di sore hari dan Anda pengen melakukan kebaikan dan bisa Anda melakukannya di sore hari, tidak perlu nunggu sampai besok pagi. Barakallahu fiikum. Kalau memang bisa dilakukan. Baik. Dan inilah yang ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu nunggu sampai di kota Madinah kemudian berharap pesta besar-besaran. Barakallahu fiik. Dan pesta cukup satu kali, tidak perlu berkali-kali seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kan demikian, sampai 3 kali pesta terkadang. Subhanallah. Begitu banyak uang yang harus dikeluarkan. Pesta adalah syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Zawaj, pernikahan, sekaligus i'lan. I'lanun nikah, pengumuman tentang pernikahan. 1 kali cukup. Orang sudah tahu bahwa si fulan dengan si fulana sudah menikah. Dan tidak perlu membebani diri lebih. Harus utang sana, utang sini. Baik. Sehingga selesai pernikahan, baik, terlilit utang sudah. Wallahu al-musta'an. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Safiyyah. Falqat tamra wal aqita was-samna wa qala Amr ibn Abi Amr an Anas sana an-nabi sallallahu alaihi wasallam haisan makanan. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala طيب أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وعقتا ولبنا فوضع الضب طيب فوضع الضب على مائدته ولو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأخر dari ابن عباس رضي الله تعالى عنه mengatakan أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب Dababan, bibiku menghadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dab. Tahu insyaallah kemarin pembahasannya tentang dab. Baik. Dab wa aqit. Demikian juga keju. Keju alami yang diproses sederhana, orang-orang kampung biasanya lebih enak. Barakallahu fiikum. Adapun pabrikan ini sudah terlalu banyak berbagai macam tambahan-tambahan di dalamnya. Waqitan walabana dab, keju dan susu. Baik. Susu, susu kambing atau susu sapi. Baik, segar tapi jangan ada yang mengatakan, oh susu. Jangan terkecoh dengan propaganda orang-orang sekarang. Mengatakan susu tidak bagus. Katanya untuk sapi itu, bukan untuk manusia. Barakallahu fiik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu, dihadiahi susu. Baik. La haula illa billah. Tapi susu yang beliau minum dan yang ada pada saat itu adalah susu segar. Barakallahu fiikum. Bukan susu yang sudah melalui proses panjang. Sehingga mungkin zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh di dalamnya sudah tidak ada lagi. Hilang. Ketika proses pengawetan susu tersebut. Atau pemanasan atau yang lainnya. Sehingga unsur-unsur yang penting di dalamnya mati atau hilang. Wallahul musta'an. Baik, ya boleh jadi usus yang mungkin seperti ini yang terkadang orang mengatakan tidak bagus. Wallahu a'lam. Baik. Tapi yang jelas susu yang barakallahu fikum yang masih segar tentunya lebih bagus. Susu yang segar tentunya lebih bagus. Wa'akhid walabana. Wa'adha abdab. Fa'udhi abdabu ala ma'idatihi. Maka diletakkanlah dab itu. Dab apa namanya? Kadal. Ya, orang yang biasa bilang kadrun-kadrun ini. Barakallahu fikum. Kadal gurun. Dab. Istilah yang mereka istilahkan untuk orang-orang yang mereka anggap pro barakallahu fikum pro Islam, mereka julugi la ilaha illallah. Ini istihza, memperolok-olok barakallahu fikum. Fawdi adzabu ala ma'idatihi, diletakkanlah dab tersebut, kadal yang sudah dipanggang di atas hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana haraman lam yudha. Seandainya dab itu haram, maka tidak akan mungkin diletakkan barakallahu fikum. Tidak akan diletakkan di ma'idah. Ma'idah itu artinya hidangan. Dan tidak boleh kita berada di hidangan yang ada padanya sesuatu yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Haram. Kalau kita duduk di satu hidangan, kemudian di sana ada khamer atau ada yang lainnya, haram hukumnya Anda berada di situ. Baik. Tidak boleh duduk di hidangan yang ada atau diedarkan padanya khamer atau yang lainnya dari perkara haram. Baik. Mungkin Anda tidak makan, tapi ketika orang melihat Anda berada di situ, mungkin ada Anda diundang. Di muka Anda paling ayam mungkin. Atau apalah, tempe atau apa. Tapi di tengah-tengah hidangan itu ada babi panggang. Antara Anda dijepret, trek. Pakai peci putih. Barakallahu fiik. Anda mungkin tidak makan, tapi keberadaan Anda di situ akan menjadi pertanyaan besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Seandainya dab itu haram, maka tidak akan mungkin diletakkan di atas hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaribal labana wa akal al-aqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum apa namanya susu tadi dan memakan keju. Barakallahu fiik. Keju terbuat dari susu, susu yang difermentasi atau diolah sedemikian rupa sehingga memadat. Qala rahimahullahu taala, insyaallah keju adalah sesuatu yang diperbolehkan kita makan. Bab silki wa syair. Bab silk wa syair. Silk ini semacam sayuran. Barakallahu fiik. Syair yakni ya gandum. Atau ada nama lainnya gandum ini apa yang jenis lain? Ada jenis lain. Bur biasa kita katakan gandum, tapi syair sejenis gandum, yakni tapi apa namanya? Apa namanya? Ada istilahnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Ya'qub ibn Abdurrahman an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad qala in kunna lanafrahu bi yaumil jumu'ah kanat lana ajuzun ta'khudhu usul as-silqi fataj'aluhu fi qidrillah fataj'al fihi habbatin min sya'ir إذا صلينا زرناها وقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله والله ما به شحم ولا ودك. Berkata Sahal bin Sa'ad, in kunna lana perhobio bil Jum'at. Dulunya kami sangat bergembira dengan hari Jum'at. Kana lana ajuzun. Dulunya kami memiliki ajuz. Ajuz itu perempuan tua. Ajuz takhudu usul as-silk. Sama seperti kita di sini. Kalau bilang ibu, bilang ajuz. Tapi ajuz. Ajuz itu karena dari kata ajz, ketidakmampuan, sudah tua, sudah tidak sekuat ketika dia muda. Kalau bapak dibilang syaibah, syaibe atau tapi asal itu syaibah, tapi syaibe, syaibah, syaibah itu yang sudah beruban, sudah tua juga. Barakallahu fikum, itu asalnya. Taiblana ajuzun ta'khudhu usul as-silq. Dia mengambil yakni akar usul, ini pokok atau akar silk, semacam sayur-sayuran. Fata ja'luhu fi qidril laha, kemudian dia memasaknya, fata ja'luhu fi habbatin min sya'ir, kemudian dia campur dengan gandum. Barakallahu fikum. Idza sallaina zurnaha faqarribuhu faqarrabathu ilaina. Kalau usai kami salat Jumat, maka kami pun menziarahinya, mendatanginya, dan dia pun menghidangkan masakannya. Itu masakan sederhana, barakallahu fikum. Masakan sederhana. Wa kunna nafrahu bi yaumil jum'ati min ajli dzalika, termasuk yang menjadikan kami bergembira di hari Jumat ya karena itu. Wama kunna nataghadza wala naqilu illa ba'dal jumu'ah. Dan dulunya kami tidak pernah makan siang atau istirahat siang atau tidur siang kecuali setelah Jumatan. Ya kalau bisa tahan, ya silakan. Barakallahu fikum. Yang penting jangan di Jumatan kailulahnya. Ada orang Masya Allah disuruh tidur, tidur memang habis sebelum Jumatan pun tidak bisa tidur. Begitu dia masuk di masjid, khatib naik, langsung memang sadap sekali. Tidur. Setelah itu, pas diqomat Allahu Akbar, bangun dia, tidak bisa berdiri dia, semua tajatung dia, nanti orang pegang. Setelah itu langsung sholat. Padahal, apa? Wudunya telah batal. Karena tidur termasuk pembatal wudu. Yang jelas orang kalau sudah hilang akalnya dalam artian tidur lelap. Karena terkadang ada orang lebih lelap tidurnya ketika berduduk ketimbang dia tidur. Kalau disuruh tidur, tidur dulu sebelum Jumatan. Imbole no, padahal kasur empuk. Pakai AC, tidak bisa tidur. Nanti giliran pas khatib sudah naik ke mimbar, memang sadap, memang ini apa namanya, ini matanya sama dengan dielus-elus supaya tak tutup. Berat. Sampai ada yang ngorok. Ngorok. Jumatan khatibnya berkhutbah, dia juga ngorok di bawah. Tidur. Pas sudah dikomat, Pak wudu dulu. Bapak tadi tidur. Oh, nyanda. Punya tidur tadi. Di antara mereka ada yang Masya Allah, pelepas bangun dari tidurnya mengangguk-angguk seakan-akan paham khutbah. Setelah itu kepalanya ke bawah. Pas tawangun lagi, ngangguk-ngangguk lagi. Kalau ngantuk barakallahu fikum di Jumatan silakan berdiri, wudu dan pindah tempat. Barakallahu fikum. Kalau memang bisa disiasati, tidur memang sebelum Jumat. Kalau Anda pastikan ketiduran di Jumatan, karena subhanallah, Jumat ini tempatnya kita menimba ilmu. Barakallahu fikum. Jumat itu tempat kita menimba ilmu. Kalau mendengar ceramah cuma Jumatan, Jumat pun dia tertidur, ya tidak dapat apa-apa. Wallahul musta'an. Baik. Maka kita ingatkan dan ingatkan orang yang tertidur di dalam Jumatannya. Barakallahu fikum. Supaya wudu ulang. Karena sekali lagi tidur sebagai pembatal. Pembatal wudu. Wa kunna nafrahu biyaumil jum'ati min ajli dhalika wa ma kunna nataghadda wa la naqilu illa ba'dal jum'ah. Dulunya kami tidak pernah makan siang atau istirahat siang kecuali setelah Jumatan. Wallahi ma fihi syahmun wala wadak. Demi Allah, di hidangannya itu tidak ada sama sekali syahm. Lemak, semacam minyak, tidak ada. Cuma sekedar, barakallahu fikum, makanan sederhana. Cuma sayuran dengan apa? Gandum. Qala rahimahullahu ta'ala babun nahsh wa intishalul lahm. Babun nahsh wa intishalul lahm, bab menggigit daging, memegangnya dan menggigitnya dan memisahkannya. Jadi kalau kita memegang potongan daging, kita pegang kemudian kita gigit. Yang kegigit ya akan masuk, yang masih kita pegang ya kita akan makan berikutnya. Dan nahsy. Qala rahimallahu taala, حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. Ta'arraqa Rasulullah SAW katifa. Rasulullah SAW memakan daging bagian katif. Katif ini bagian kaki depan kambing biasanya. Selesai beliau makan, qama fasalla wa lam yatawadda. Beliau selesai makan, beliau sholat dan tidak lagi melakukan wudu. Yani maksudnya di sini, makan daging kambing, sapi atau sesuatu yang dimasak tidaklah membatalkan wudu, kecuali daging unta. Barakallahu. Daging unta termasuk pembatal wudu. Maka kalau ini sesuatu yang jarang, memang jarang orang makan unta. Barakallahu. Kata kita di Yaman, selama berapa tahun anak di sana, cuma berapa kali kita makan unta. Ada orang yang ngasih unta ke ma'had, unta itu langsung dipotong. Ada orang ngasih sapi, sapi langsung dipotong. Kemudian dimasak. Karena orang kan ribuan, santri-santri ribuan, satu ekor sapi potong, unta dipotong. Barakallahu. Biasanya kalau habis makan makan unta ini, kan makan unta biasanya nanti setelah salat duhur, selesai salat duhur baru kita makan siang. Menjelang asar atau selesai asar, selesai adzan, biasanya diadakan pengumuman. Peringatan cuma mengingatkan bagi siapa yang barakallahu fikum telah makan daging unta tadi dan dia memiliki wudu sebelumnya, maka hendaknya dia wudu ulang karena wudunya telah batal. Barakallahu fikum. Sebagai pengingat, karena sesuatu yang jarang-jarang perlu diingatkan. Sesuatu yang jarang terjadi perlu diingatkan. Karena terkadang orang lupa. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ayyub wa 'Asim an Ikrimah عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر, Rasulullah SAW mengambil daging dari panci, kemudian beliau memakannya, kemudian sholat, dan beliau tidak lagi melakukan wudu. Qala rahimahullahu ta'ala babu ta'arruqi, babu ta'arruqi al'adud. Ya, ini bagian apa? Bagian kaki depan kambing. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Musanna, qala haddathana Uthman bin Umar, qala haddathana Fulayh, qala haddathana Abu Hazim al-Madani, qala haddathana Abdullah bin Abi Qatadah, anabihi qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Makkah. Baik. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah ke Mekah. Dengan syarat yang lain, wa haddatsani Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Abi Hazim an Abdullah bin Abi Qatadah As-Sulami an Abi anna qala kuntu yawman jalisan ma'a rijalin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan mereka di manzilin fi tariqi Makkah, di satu tempat jalan menuju Makkah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilun amamana, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan kami juga turun istirahat. Wal qaumu muhrimuna wa ana ghairu muhrim. Barakallahu fi Abu Qatadah, ini ceritanya Abu Qatadah. Wal qaumu muhrimun, kaum yakni kelompoknya Abu Qatadah ini, rombongannya atau kafilahnya, semuanya berihram untuk melakukan haji atau umrah. Wa ana ghairu muhrim, kata Abu Qatadah, ya aku pada saat itu lagi tidak ihram. Fa absaru himaran wahsyian wa ana mashghulun akhsifun ali falam yu'dinuni lahu wa habbu law anni absartu. Kata Abu Qatadah, pada saat itu sahabat-sahabatku melihat seekor keledai liar, ini zebra. Wa ana mashghulun akhsifun ali, aku pada saat itu lagi sibuk menjahit sepatu atau sendal. Falam yu'dinuni lahu, mereka tidak memberitahukan aku tentang keberadaan zebra itu. Fahbulau anni absartu, dan mereka pengen sebenarnya seandainya aku melihatnya. Faltafattu faabsartuhu, aku tengok itu, aku lihat langsung. Fakumtu ilal farasi faasrajtuhu summa rakib, maka aku pun berdiri menuju kudaku, aku pun memasanginya pelana, kemudian aku menaikinya. Wanasitus sautah warrumha, aku sudah berada di atas, lupa membawa serta cambuk serta tombak. Faqultu lahum nawiluni sawta warrumha. Kemudian aku mengatakan, ini Abu Qatadah mengatakan, aku mengatakan kepada mereka, ayo ambilkan, tolong ambilkan cambuk dengan tombak. Faqalu la wallahi la nu'inuka ala alaihi bisyai. Maka sahabat Rasulullah dalam kondisi ihram, mereka tahu tidak boleh berburu dan tidak boleh membantu orang untuk berburu. Paham barakallahu fikum? Siapa yang dalam kondisi ihram, haram hukumnya berburu dan membantu orang untuk berburu. Abu Qatadah sudah terlanjur ada di atas kuda. Daripada turun lagi, sementara orang di bawah banyak, tinggal minta tolong. Bawakan sini tombak dan cambuk aku. Maka mereka pun mengatakan, wallahi kami tidak akan pernah mau membantu engkau dalam masalah ini. Taib. Faghadibtu. Kata Abu Qatadah, aku pun marah. Masa cuma begitu mau membantu? Bahasanya kita ini ya kayak gitu modelnya. Abu Qatadah marah. Kemudian aku pun turun sendiri dan aku mengambilnya. Tumarakatu fasyadadtu. Kemudian aku pun naik kembali ke atas kuda dan aku pun memacu kuda mengarah ke himar tadi. Fa'akartuhu. Maka aku pun menombaknya sehingga tumbang. Tumajitu bihi waqad mata. Kemudian aku membawa kuda zebra itu atau himar wahsyi itu ke rombonganku dalam kondisi sudah mati. Waqa'u fihi ya'kulun. Setelah itu mereka pada makan. Ini rombongan ini yang lagi kondisi ihram makan itu binatang buruan tadi. Tsumma innahum syakau fi aklihim iyyahu wa hum hurum. Asik-asik mereka makan, mereka teringat, kita ini lagi dalam kondisi ihram kemudian makan binatang buruan ini, bagaimana ini? Dalam kondisi ihram, faruhna wa khabbatu al-aduda ma'i. Ruhna, maka berangkat dan aku menyembunyikan adud bagian kaki depannya, kata Abu Qatadah. Padrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu. Kami pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang daging ini, apakah halal dimakan oleh orang yang ihram atau tidak? Barakallahu fikum. Faqala ma'akum minhu syai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah masih sisa? Yani masih adakah sisa bersama dengan kalian? Kata Abu Qatadah, fanawaltul adudha fa'akala hatta ta'arraqaha wa huwa muhrim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya dalam kondisi beliau ihram. Di riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah seorang di antara kalian yang menunjukkan kepada Abu Qatadah binatang ini yang diburunya? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Adakah salah seorang di antara kalian yang membantunya, sekecil apapun bantuan itu untuknya? Tidak ada ya Rasulullah. Pokoknya semuanya Abu Qatadah sendiri. Tidak ada bantuan sama sekali dari kita-kita. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu silakan makan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, masih adakah sisanya? Rasulullah SAW mengatakan, masih adakah sisanya untuk menjadikan hati para sahabat tenang? Paham berkelebih. Bahwa yang mereka lakukan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak apa-apa. Tidak menjadi apa-apa ketika seorang muhrim memakan daging buruan yang diburu oleh seseorang yang tidak ihram dan tidak dibantu oleh orang-orang yang ihram untuk berburunya. Maka boleh. Barakallahu fiik. Baik. Abu Qatadah ya berburu untuk dirinya sendiri. Barakallahu fiikum. Dan ya karena buruannya besar tidak akan mungkin dia memakannya sendiri. Kuda zebra. Kan banyak. Barakallahu fiik. Subhanallah. Tapi di riwayatan yang lain, Ibnu Jastamah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ihram juga membawa daging ke beliau. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Tidak mau menerima. Barakallahu fiik. Baik. Alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami lagi ihram dan kami tidak memakan binatang buruan. Maka para ulama mengatakan sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Ibnu Jastamah ini berburu memang khusus untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Tapi Abu Qatadah ini dia berburu untuk dirinya sendiri dan juga tidak ada yang membantunya dari kalangan orang-orang yang ihram melakukan haji dan umrah. Maka dihalalkan untuk dimakan. Barakallahu fiik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memakannya. Qala rahimahullahu taala bab qat'il lahm bisikin, bab memotong daging dengan sikin, dengan pisau. Apakah memotong ini dalam kondisi masih mentah atau sudah matang? Barakallahu fiik. Ini untuk memudahkan biasanya proses penyajiannya dan memudahkan kita untuk mengonsumsinya. Qala rahimallahu taala hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah anna abahu Amr ibn Umayyah akhbarahu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katibi syafiyyi fadu'iya ila as-salati fa'alqaha was-sikin allati yahtazzu biha thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Barakallahu fiik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa ini Amr bin Umayyah mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dari kaki depan ekor kambing. Barakallahu fiik. Dalam keadaan beliau memegangnya. Padu ia ila shalah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk melakukan salat alqaha wasikin allati yahtazzu biha. Dan beliau meletakkan kambing itu bersama dengan sikin, apa namanya, dengan pisau yang dia beliau pakai untuk memotong. Maka mafasal walam yatawadda, kemudian beliau bangkit dan melakukan sholat dan tidak lagi beliau melakukan wudu. Pertanda bahwa makanan yang dimasak atau daging kambing tidaklah membatalkan wudu. Allah rahimahullah ta'ala babu maja'ah qalu ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan. Nah terus bagaimana kalau kita tidak suka dan memang makanan itu tidak cocok untuk kita, ya tinggalkan. Boleh jadi ada orang yang suka makanan itu. Anda tidak suka. Tidak perlu dijelek-jelekkan, tidak perlu dicaci. Kalau Anda memang tidak suka. Jangan menjadikan orang juga tidak senang dengan makanan itu. Padahal asalnya dia senang. Cuma karena Anda mencacinya, maka dia merasa kurang enak memakannya dalam kondisi Anda telah mencela makanan itu. Barakallahu. Kalau bukan selera Anda ya tidak perlu dicaci-caci. Karena setiap orang memiliki rasa yang berbeda. Kan demikian. Kalau Anda mengatakan, ih, ini makan begini sekali. Orang lain justru yang begitu yang dibilang sadap. Paham? Barakallahu fikum. Karena lidah ini barakallahu fikum macam-macam, Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan al-Amash an Abi Hazim an Abi Hurairah taqala ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akala wa inkarihahu tarak. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Tidak pernah beliau. Inishtahahu akala, kalau beliau senang beliau makan. Wa inkarihahu tarakahu, kalau beliau tidak senang beliau tinggalkan, tidak makan. Baik. Jangan dicela terus itu makanan terus habis juga dimakan. Oh, bisa-bisa ini makan. Anu keras, anu kurang garam, kurang mar habis. Baik. Ya kalau Anda enggak suka ya jangan. Akhirnya orang apa? Baba diam juga. Kasih habis kong. Barakallahu fiik. Tidak perlu komentar banyak-banyak. Tapi kasihan yang masak. Barakallahu fiik. Kasihan yang masak. Orang yang masak kalau masakannya juga bagus dan kita merasa senang, maka dia pun senang. Masya Allah makan ini setahun sekali. Maka yang masak juga merasa senang. Merasa bahagia, merasa dihargai. Barakallahu fiik. Tapi kalau di salah satu dikatakan oh maka bisa keras anu ban macam aduh barakallahu fik maka yang masak pun merasa kurang nyaman. Allahul musta'an. Tabillahuna subhanakallah bihamdika syukran anta astaghfiruka.